Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku yang sangat saya banggakan, saya muliakan dan dimuliakan oleh Ta'ala, di dalam hidup ini ada satu step-step perkembangan. Dan dari awal diciptakannya manusia, khuliqal insana fi kabad. Sungguh manusia diciptakan di bumi ini, begitu dilahirkan ada satu kesulitan dalam hidup. Di depan akhwat-akhwat kita, adik-adik saya, sudah ada Quran. Saya minta Quran ini mari disobek-sobek, semua disiapkan. Mulai yang pertama, pastikan sekarang sobek jadi dua bagian ini dulu. Bukan itu dulu, ini dulu, ya. Jadikan dua dulu, jadikan dua bagian. Iya. Ayo, jadikan dua bagian. Jadikan dua bagian. Sudah? Kemudian sobek lagi menjadi dua bagian. Berarti nanti akan ada empat lembar yang tersobek. Oke. Sobek lagi menjadi dua bagian yang sama. Padukan lagi. Sobek lagi menjadi dua bagian yang sama. Sobek lagi menjadi dua bagian yang sama. Ternyata hidup di tingkat begini sudah mulai ada kesulitan. Satukan lagi. Pastikan jadi dua bagian yang sama. Masih bisa? Masih bisa. Terakhir ini menjadi cewek jagoan betul kalau bisa. Satukan jadi dua bagian yang sama. Sekarang robek. Di tingkat inilah maka keterbatasan manusia sudah tidak memungkinkan lagi. Tidak bisa. Baik, pemirsa, ini menunjukkan bahwa manusia punya kapasitas dan kapabilitas yang terbatas. Untuk itulah salah satu bagaimana orang harus bisa menerima di balik kekuatan apapun yang kita miliki ada keterbatasan. Banyak ajaran-ajaran agama yang kadang-kadang dipaksakan supaya akal bisa menerima, tetapi agama menuntut kita untuk ada keyakinan dan keimanan tanpa harus melihat bahwa itu logik atau tidak. Bukan masalahnya tidak logik, tetapi kadang-kadang logika kita yang tidak bisa menjangkau. Itulah sebabnya kenapa di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 Allah berfirman, ketika ada orang Arabi yang dia ingin menyatakan keimanannya, belum, kamu belum beriman, kamu baru Islam. Artinya untuk mendapatkan satu keimanan yang sempurna diperlukan Islam taat tunduk. Pelajaran ketundukan dan ketaatan itu menjadi penting karena itu akan membangun iman kita sendiri. Artinya di dalam beragama nanti ada kesulitan, ada ketaatan yang pasti dihadapi manusia. Sebagaimana nyobek-nyobek kertas saja, ternyata pada tingkat tertentu kita sudah tidak mampu untuk melakukannya. Jangan kemana-mana, saya akan kembali ke Kurma Kuliah Ramadan. Terima kasih pemirsa masih bersama Kurma Kuliah Ramadan. Baru saja kita saksikan peragaan betapa nyobek kertas di dalam tingkat yang sederhana maka menjadi mudah. Tetapi kehidupan juga seperti itu. Ada hal-hal yang mudah tapi satu saat ada di mana orang diminta untuk punya perjuangan yang lebih. Beragama ini dibutuhkan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Di dalam beragama orang harus mau sungguh-sungguh berjihad. Sayangnya kata jihad sering disalahgunakan untuk perang saja. Padahal jahaja yujahidu jihadan itu artinya sungguh-sungguh. Ketika orang sungguh-sungguh secara fisik maka disebut dengan jihad. Tapi kalau sungguh-sungguh dengan pikiran maka disebut ijtihad. Kalau sungguh-sungguh di dalam hati disebut mujahadah. Dan orang yang sungguh-sungguh inilah orang yang akan berhasil. Man jahada wa jahada. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan berhasil. Kesungguhan-kesungguhan inilah yang Allah janjikan di dalam surat At-Taubah ayat 111. Allah telah membeli kesungguhan-kesungguhan orang yang beriman ini dari harta dan jiwanya. Sekali lagi, Islam ini membutuhkan orang dengan ketundukan, tunduk, taat. Nabi Musa alaihissalam ketika mentok di laut dikejar oleh Fir'aun, maka suruh mukul ke laut. Dilakukan juga. Bahkan Ketika Nabi Nuh kesulitan mencari air, perintah yang datang adalah suruh membikin perahu. Di tengah daratan yang kering bikin perahu, tapi dilakukan juga. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam lama enggak punya anak, begitu punya anak suruh nyembelih anaknya. Artinya apa? Beliau melakukannya, maka milah Ibrahim menjadi milah kita. Sekarang orang yang terkenal di seluruh dunia setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim karena namanya disebut terus. Maka sekali lagi, beragama ini perlu kesungguhan di dalam waktu, harta, tenaga. Man jada wa jada, siapa yang sungguh-sungguh, dia akan berhasil. Mudah-mudahan kesungguhan kita dalam berpuasa ini, kita dibalas oleh Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.